Artis yang satu ini tentu yang Anda tunggu-tunggu. Yang Anda nanti-nanti. Ratu oplosannya Indonesia, bro. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Cantik, bahenol, lincah lagi. Ada Ramayana, ada Desain Media Shooting, juga ada Brotherhood. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Wiwi Sagita Nju Palapa. Spesial request dari Brotherhood. Ceritane wayang Jawi raja arane kowe keke nyolong sinta anoman jangjut tumandang ngaleng kowe sati awu Brotherhood kobong apa bokong bokong apa kobong bareng-bareng ya bokong gede bokongnya sapa bokongku bokongku dewe Cerita Oh.